Jujur tentang mereka, apakah sepadan dengan usaha mereka? Media berkata, mereka memang berita. Sorotan kamera fokus untuk mereka. Bukan nyari tempat yang cuma introspeksi. Satu bulan beredar, ratusan ribu kopi. Selalu ku angkat topi untuk mereka. Formula yang tercipta mampu tundukkan Delilah. Sekarang saatnya ku coba cara cari celah. Karya pertama cara industri ku memang kalah. Tapi bukan berarti mereka bebas tertawa. Kuputar otak untuk bisa ikut tertawa. Control.